الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله قم بعد الكتاب ملجدك كجيا كتاب dari kitab al-fiqh al-muyassar fi dha'i al-kitab wa sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syurutu an-nikah, syarat-syarat dalam pernikahan, di mana al-muallif rahimahullah taala menyebutkan lima syarat. Yang pertama, menetapkan masing-masing dari mempelai suami dan mempelai istri, mempelai lelaki dan mempelai wanita, harus ditentukan siapakah yang akan menikah. Kemudian syarat yang kedua, keridhaan masing-masing dari pihak lelaki dan wanita. Kedua-duanya harus ridha menikah, bukan dibangun di atas dasar terpaksa. Dan yang ketiga, adanya perwalian, sebab tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, sebagaimana yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, adanya persaksian dalam pernikahan, yang minimal dua saksi lelaki muslim yang bukan fasik. Dan telah kita jelaskan bahwa dalam masalah persaksian terjadi khilaf di kalangan para ulama, antara pendapat yang mengatakan bahwa itu merupakan syarat sahnya pernikahan, pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak disyaratkan adanya saksi dalam pernikahan, disebabkan karena hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah persaksian dilemahkan oleh sebagian para ulama. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa seseorang apabila tidak mendatangkan saksi, maka dengan mengumumkan pernikahan itu sudah mencukupi, sehingga dia memilih salah satunya, apakah dengan mendatangkan saksi dalam pernikahan. Jika tanpa saksi, maka diharuskan adanya al-i'lan, mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara fulan dan fulanah. Maka dengan pengumuman tersebut, itu sudah mewakili adanya persaksian dalam akad nikah. Kemudian syarat yang kelima, tidak adanya pencegah dan penghalang dalam pernikahan tersebut, dari penghalang-penghalang yang menyebabkan tidak diperbolehkannya seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Misalnya disebabkan karena berbeda agama, wanitanya muslimah kemudian lelakinya kafir, maka ini pencegah penghalang yang menyebabkan tidak diperbolehkannya terjadinya pernikahan di antara keduanya. Kemudian sebelum kita memasuki pembahasan tentang arkan an-nikah, rukun-rukun dalam pernikahan, perlu kita mengetahui bahwa para fuqaha menyebutkan syarat itu ada dua hal. Ada yang disebut syurutu an-nikah, syarat-syarat pernikahan. Ada pula yang disebut syurut fin-nikah, syarat-syarat di dalam pernikahan. Jadi ada syarat-syarat pernikahan, ada syarat-syarat di dalam pernikahan. Yang ini harus kita mengetahui perbedaan di antara keduanya. Dan kita bisa membedakan antara syarat an-nikah, syurutun nikah, syarat pernikahan dengan syarat-syarat dalam pernikahan, ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama bahwa syarat-syarat pernikahan ini merupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jadi disebutkan nasnya dalam Al-Qur'an Karim atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat-syarat pernikahan yang telah kita sebutkan tadi. Adanya keridhaan dari lelaki dan wanita yang akan menikah. Kemudian adanya perwalian, adanya persaksian. Ini semua adalah syarat-syarat yang memang ketetapan dari syarat tersebut berasal dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga syarat-syarat pernikahan itu tidak mungkin dihapus, tidak mungkin dibatalkan. Kapan tidak terdapat salah satu dari syarat-syarat pernikahan tersebut, maka pernikahan itu menjadi pernikahan yang batil. Berbeda halnya dengan syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat dalam pernikahan itu syarat-syarat yang ditetapkan oleh salah satu atau kedua-duanya dari pihak lelaki atau ke pihak wanita. Jadi itu bukan merupakan syarat yang ditetapkan dalam kitabullah atau dalam sunnah Nabi AS. Namun syarat tersebut berasal dari pihak lelaki atau pihak wanita. Atau mungkin masing-masing dari mereka punya persyaratan yang mereka ungkapkan, yang mereka tetapkan pada saat akan terjadinya akad nikah tersebut. Nah, syarat dalam pernikahan ini boleh dibatalkan, boleh dihapus. Berbeda dengan syarat pernikahan. Kalau syarat pernikahan maka tidak diperbolehkan untuk dibatalkan atau dihapus sama sekali. Kemudian perbedaan yang kedua bahwa syurutun nikah, syarat-syarat pernikahan itu kaitannya dengan sah tidaknya pernikahan. Apabila terdapat syarat tersebut maka pernikahan itu sah. Namun jika tidak terdapat syarat-syarat tersebut maka tidak ada yang disebut pernikahan dan tidak sah pernikahan yang terjadi tanpa adanya salah satu dari syarat-syarat an-nikah. Adapun syarat-syarat dalam pernikahan maka ini tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Tanpa syarat tersebut pun maka pernikahan tetap sah karena pada asalnya persyaratan itu hanya merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak laki-laki atau pihak wanita yang memungkinkan bagi mereka untuk menghapus atau membatalkan syarat-syarat tersebut. Nah, syarat-syarat yang terdapat dalam pernikahan ini yang berasal ketetapannya dari pihak lelaki atau pihak wanita. Misalnya ketika seorang wanita mengatakan bahwa saya ingin menikah dengan fulan, saya siap menikah, namun dengan syarat saya tidak boleh dibawa ke negara lain. Saya tidak diperbolehkan dipindah ke daerah yang lain. Saya mempersyaratkan harus tinggal di sini misalnya. Itu syarat yang ditetapkan oleh pihak wanita. Nah, apabila terdapat syarat dalam pernikahan tersebut, apa hukumnya? Hukum asalnya sah selama tidak menyelisihi inti atau prinsip dalam sebuah pernikahan. Selama tidak menyelisihi hal-hal yang menjadi prinsip dalam sebuah pernikahan. Bahkan apabila ditetapkan sebuah persyaratan dan disetujui oleh pihak yang satunya, maka wajib hukumnya untuk menunaikan persyaratan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menyempurnakan akad-akad kalian. Termasuk dalam hal ini adalah menyempurnakan syarat atau ketetapan yang telah dipersyaratkan dalam sebuah pernikahan. Lebih terkhusus lagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, maka persyaratan dalam pernikahan yang telah ditetapkan itu lebih berhak bagi seorang untuk menunaikan janji yang telah ditetapkan dalam pernikahan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Inna ahaqqa syuruti ayufa bihi mastahlaltum bihi al-furuj." Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian tunaikan, yang paling berhak untuk kalian sempurnakan, yang kalian jalankan adalah sesuatu yang kalian dengannya menghalalkan kemaluan seorang wanita. Dalam artian bahwa dalam pernikahan, apabila terdapat syarat di dalam pernikahan yang ditetapkan oleh salah satunya, maka merupakan hal yang wajib untuk ditunaikan. Adapun yang berkaitan dengan syarat-syarat dalam pernikahan, para ulama membagi menjadi dua bahagian. Ada asyurut as-sahihah, ada syarat-syarat yang sah, yang diperbolehkan, yang apabila itu ditetapkan syarat tersebut pada saat melakukan akad nikah, maka persyaratan ini adalah persyaratan yang sah dan persyaratan yang harus dijalankan. Yang kedua, yang disebut dengan asyurut al-fasidah, syarat-syarat yang batil, syarat-syarat yang tidak sah, yang tidak sahih. Adapun persyaratan yang fasidah, persyaratan yang rusak atau persyaratan yang batil ini juga terbagi menjadi dua bahagian. Ada syarat-syarat yang batil, namun syarat tersebut tidak menyebabkan rusaknya pernikahan. Tidak menyebabkan rusaknya pernikahan, tidak menyebabkan batalnya sebuah pernikahan. Ada pula syarat yang fasid, persyaratan yang batil yang kedua, yaitu syarat yang batil yang menyebabkan rusaknya sebuah pernikahan. Yang ini nanti akan kita terangkan insyaallah ta'ala. Adapun jenis yang pertama dari syarat-syarat yang sah, dari syarat-syarat yang sah dalam sebuah pernikahan, dalam artian apabila ditetapkan, maka harus dijalankan persyaratan tersebut. Misalnya seorang istri mempersyaratkan kepada suaminya, kepada seorang laki, dia mengatakan bahwa saya siap menikah dengan fulan, namun dengan syarat bahwa dia tidak berhubungan dengan saya kecuali setelah 5 bulan kemudian, misalnya. Kecuali setelah 5 bulan kemudian. Nah, ini syarat yang dia tetapkan. Maka apabila dia mempersyaratkan demikian, maka ketika pihak lelaki mengatakan iya, saya menerima syarat tersebut, maka itu adalah syarat yang nafil, syarat yang berlaku, sebab itu adalah hak dari pihak suami untuk melakukannya dan dia menjatuhkan haknya. Ya, merupakan konsekuensi dalam sebuah pernikahan, tentu dia akan melakukan hubungan dengan istrinya tersebut. Namun jika dia menjatuhkan, menggugurkan, maka syarat tersebut berjalan karena dia sendiri yang menyetujui, dia sendiri yang menerima persyaratan tersebut. Atau misalnya seorang istri mempersyaratkan boleh menikah dengan fulan, tapi dengan syarat tidak boleh meninggalkan rumah ini. Misalnya dia tinggal di rumah tertentu, atau dia tinggal di rumah orang tuanya, dia mempersyaratkan boleh, tapi saya jangan dibawa keluar dari rumah ini. Maka syarat itu pun apabila disetujui oleh pihak lelaki, maka syarat tersebut berjalan. Atau misalnya seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa dia mensyaratkan dia tidak akan dibawa keluar dari kampung halamannya atau dari negerinya. Misalnya seorang menikah di sebuah tempat atau di luar negeri misalnya, lalu wanita yang mempersyaratkan tidak boleh dibawa ke kampung suaminya, maka apabila disetujui maka syarat tersebut berjalan. Atau misalnya seorang wanita yang dalam keadaan janda memiliki anak, lalu ada seorang laki hendak menikahinya, maka wanita janda ini pun mengatakan boleh menikah dengan fulan, namun dengan syarat saya jangan dipisahkan dengan anak-anak saya, biarkan anak saya tinggal bersama dengan saya. Maka ini sebuah persyaratan yang ditetapkan, apabila disetujui oleh pihak lelaki maka syarat itu pun harus berjalan. Atau misalnya seorang wanita mempersyaratkan boleh saya menikah dengan fulan tapi dengan syarat dia tidak lagi diperbolehkan menikah dengan yang lain. Tidak lagi diperbolehkan menikah dengan yang lain. Jadi dia mempersyaratkan kepada lelaki tersebut untuk tidak berpoligami misalnya. Poligami adalah hak suami. Namun ketika terjadi dalam persyaratan dan dia menyetujui persyaratan tersebut, maka itu berarti dia sendiri yang menjatuhkan haknya. Maka itu persyaratan yang sah. Sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang suami ketika dia telah menikah dengan wanita tersebut dengan syarat ini. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk menikah setelahnya. Apabila ditetapkan dalam persyaratan. Namun jika tidak ditetapkan dalam persyaratan, maka tidak ada hak bagi seorang wanita untuk mencegah dan melarang suaminya untuk menikah dengan wanita yang lain setelah itu. Lalu bagaimana misalnya ketika persyaratan tersebut telah berjalan, lalu di kemudian hari seorang suami ingin menikah lagi. Maka apa hukumnya? Apabila seorang suami ingin menikah lagi, ya mungkin karena kondisi ya, atau yang semisalnya, dia boleh meminta kepada istrinya untuk membatalkan syarat tersebut. Dia boleh meminta kepada istrinya untuk membatalkan syarat tersebut. Ya, mungkin dia menyampaikan alasannya, dia menyampaikan uzurnya. Apabila sang istri telah membatalkan syarat itu yang dia tetapkan dalam akad, maka berarti syarat itu telah batal dengan sendirinya. Namun apabila istrinya tidak membatalkan syarat tersebut, dia mengatakan tidak, saya tetap dengan syaratnya. Lalu kemudian suami tetap nekat ingin menikah lagi. Apa hukumnya? Maka suami berdosa. Suami berdosa karena tidak menunaikan janji yang telah ditetapkan dalam persyaratan. Lalu apabila suami melanggar persyaratan tersebut dan dia berdosa dalam hal ini tanpa keridhaan dari pihak istri, lalu apakah pernikahan yang pertama dengan sendirinya telah menjadi putus, telah batal? Tidak demikian. Ini dikembalikan kepada pihak istri. Dikembalikan kepada pihak istri apabila dia ingin tetap ya melanjutkan apa yang dia tetapkan dari syarat tersebut, maka dia berhak untuk membatalkan. Dia berhak untuk melakukan fasakh, membatalkan pernikahannya dengan suaminya tersebut disebabkan karena suami telah melakukan pelanggaran dengan membatalkan syarat atau melanggar syarat yang telah ditetapkan pada akad sebelumnya. Namun apabila pihak istri yang pertama mengatakan ya sudah, apa boleh buat, ya nasi sudah menjadi bubur, maka dia tetap mengatakan ya sudah, saya tetap membatalkan syarat tersebut dan dia tidak memfasakh, ya dia tidak membatalkan pernikahannya, maka pernikahan tetap berjalan. Maka itu dikembalikan kepada pihak istri yang telah dilanggar perjanjiannya oleh pihak lelaki tersebut. Ini diantara beberapa persyaratan yang disebutkan oleh para ulama merupakan persyaratan yang hukumnya sah, diperbolehkan. Dan ini pendapat yang rajih dari pendapat para fuqaha dalam perkara ini. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun tentang syurut al-fasidah, ini insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.